sampai apa ya Sil? Pemdah. Pemdah itulah kan. Hadis 25, 125. 126 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Taib. Kita masuk pada hadis yang ke 126. Dan kita masih pada bab seputar zikir yang diucapkan setelah sholat-sholat fardu. Qala muallif rahimahullahu ta'ala al-hadithu as-sadisu wal-ishrun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-126. Qala an Sumayyin maula Abi Bakrin ibni Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham an Abi Saleh As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna fuqara'a al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah dhahaba ahlu dhuthuri bid-darajatil ula wa na'imil muqim. Qala wa madzak? Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tiquna wa la nu'tiqu. Hadis yang ke-26 ini penulis membawakan dengan sanadnya sampai Abu Hurairah. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, muhajirin ini sahabat Mekah, dikatakan muhajirin karena dia hijrah ke kemana? Ke Madinah. Mereka datang menemui Nabi dan mereka berkata, ya Rasul, orang-orang kaya dari kalangan kami pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Lalu Rasul berkata, apa yang kalian maksud? Mereka berkata, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa seperti kami puasa. Dan mereka bisa bersedekah sebagaimana kami bisa bersedekah. Mereka bersedekah tapi kami tidak bisa. Dan mereka bisa membebaskan budak sementara kami tidak bisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun berkata kepada sahabat muhajirin, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun berkata kepada sahabat-sahabat muhajirin, tidakkah aku ajarkan kepada kalian sesuatu dari ibadah? yang dengannya kalian akan bisa menyusul, mendahului orang-orang sebelum kalian. Jadi menyusul orang-orang sebelum kalian atau setelah kalian, dan bisa mendahului orang-orang setelah kalian. Ya, bisa menyusul orang-orang sebelum kalian dan bisa mendahului orang-orang setelah kalian. Dan tidak ada satupun yang akan mendapatkan keutamaan melebihi kalian kecuali dia berbuat seperti yang kalian perbuat, kata Nabi. Maka para sahabat menyatakan, tentu wahai Rasul, kami sangat taib bahagia dengan itu. Qala, kemudian Rasul berkata, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmadun. Dubura kulli salatin 33 marrah. Kalau begitu, bertasbihlah kalian, bertakbirlah kalian, dan pujilah Allah. Bertasbih subhanallah, bertakbir Allahu Akbar, dan alhamdulillah. Jadi mengucapkan 3 kalimat ini setiap kali selepas sholat, 33 kali. Qala Abu Saleh, kemudian rawi dari Abu Hurairah berkata, faraja'a fuqara'ul muhajirin. Pada lain hari, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali. Kembali ke mana? Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali menemui Nabi. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mislah. Wahai Rasul, ucapanmu ini sampai ke telinga orang-orang kaya dari kami. Kemudian mereka pun mengamalkan seperti apa yang kami amalkan. Artinya di sini siapa? Kaum fuqara kembali mengadu. Ucapanmu ini tembus kepada ahlul amwal, orang kaya ya Rasul, dari kalangan kami. Sehingga mereka mengamalkan seperti apa yang kami amalkan, kami kalah lagi. Kami tidak punya keistimewaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Mau bagaimana lagi, kata Rasul, itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Karena bab ibadah itu bab yang tidak mudah. Apalagi dalam kondisi orang tadi berkecukupan. Ya. Taib. Godaannya lebih besar. Qala Sumayyun, kemudian rawi dari Abu Saleh atau rawi hadis ini berkata, fahadatsu ba'du ahli bihadzal hadis. Aku pun menyampaikan riwayat ini kepada sebagian keluargaku. Faqala, kemudian berkata, wa hamta innama qal tusabbihullaha 33 wa tukabbirullaha 33 wa tahmadullaha 33. Beliau berkata, engkau telah keliru. Sesungguhnya yang disampaikan Rasul tadi ialah bertasbih 33 kali, mengucapkan takbir 33 kali, dan mengucapkan tahmid 33 kali. Faraja'tu ila Abi Saleh. Setelah aku mendengar ucapan tadi dari sebagian keluargaku, aku kembali ke Abu Saleh menemuinya. Fadzakartulah hudalik, aku sampaikan kepadanya, yakni kepada Abu Saleh, bahwasanya yang dimaksud Nabi itu adalah tasbihnya 33 kali, takbirnya 33 kali, dan tahmidnya 33 kali. Faqala, kemudian Abu Saleh berkata, Allahu Akbar, wa subhanallah walhamdulillah hatta tablugha min jami'ihinna 33. Rawahu Muslim. Yakni kata Abu Soleh, kamu berkata Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, sampai mencapai dari seluruhnya 33 kali. Sebenarnya sama saja. Taib. Cuma dipahami dari kalimat ini, mengucapkannya langsung Allahu Akbar, walhamdulillah, atau Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah. Begitu. Cuma yang kita amalkan dipisah-pisah, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 33, kemudian Subhanallah atau nam sebaliknya. Taib. Kalau makna ijmali, ya makna global dari riwayat yang disebutkan. Makna hadal hadith al-jalil, makna hadith yang mulia ini, huwa anna fuqara as-sahabati radhiyallahu anhum, bahwasanya kaum fuqara dari para sahabat, sya'aru bisabqi ikhwanihimul aghniya, merasakan apa, dilewati oleh sahabat-sahabat dari kalangan aghniya, orang kaya. Ini menunjukkan bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum tanpa memandang status materi mereka. Mereka ibadah kepada Allah. Yang kaya ibadah, yang miskin pun ibadah. Nah, tetapi dari kalangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempitan rezeki, merasa prihatin pada kondisi mereka karena kalah dalam ibadah. Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang agniya sama dengan apa yang dilakukan oleh mereka, tapi mereka memiliki kekhususan bisa ibadah dengan harta benda mereka. Bil a'mali salihah, ya, mendahului mereka dengan amalan soleh, ya, bukan dengan kebanyakan materi yang mereka miliki. Bifadli qiyamihim, hal tersebut dengan mereka mampu untuk memberdayakan, bihukukil amwal, terhadap harta benda mereka dari hak-haknya, asyara'iyah, yang diperintahkan oleh syar'i, oleh syariat. Faghabituhum watamannau laukana lahum minal amal mithlama liulaikal aghniya, sehingga mereka merasa iri, ghibtah. Ini iri dengan makna yang positif, beda dengan hasad, iri yang bermakna apa? Negatif. Mereka iri dan berangan, berandai-andai kalau mereka juga memiliki kekhususan amal seperti apa yang dimiliki oleh para agniya. Mereka pengin amalan khusus dari Nabi, yang dengan amalan ini minimalnya bisa menyamai orang-orang kaya, atau kalau bisa melampaui mereka. Faja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena niatan ini mereka datang kepada Nabi. Yaskuna musibatahum fi faqdil ajri. Mereka mengeluhkan tentang musibah yang mereka alami dari apa? Kekurangan pahala, masyaallah. Fa arsyadahum ila hadza dzikri. Maka Nabi pun memberikan petunjuk untuk mengamalkan dzikir ini. Alladhi yanaluna bihi akthar mimma fatahum minal ibadat al-maliyah, yang dengannya mereka akan bisa mendapatkan, ya, pahala lebih banyak dari apa yang dilewatkan dalam peribadahan harta benda mereka. Jadi zikir ini apabila diamalkan mampu untuk menyamai minimalnya dan bahkan maksimalnya melampaui orang-orang kaya dengan ibadah harta benda mereka. Falamma qamu bihadza dzikri, tatkala mereka sudah mulai mengamalkan dan senang dengan apa yang diberikan oleh Nabi, sami'ahumul aghniya'u fafa'alu mithlahum, terdengarlah, ya, amalan ini oleh para agniya, kemudian diamalkan seperti apa yang mereka amalkan. Coba kalau kita bisa membayangkan kondisi para sahabat saat itu, betapa mereka betul-betul berlomba-lomba dengan kebaikan. Himmah mereka hanyalah untuk mendapatkan keutamaan dari sisi akhirat mereka. Tidak ada sama sekali dari mereka minat, keinginan untuk mereka menyamai dalam hal keduniaan. Karena memang kondisi saat itu beda dengan kondisi kita sekarang. Ya, hidup di sana Nabi, hidup di sana murid-murid Nabi yang himmah mereka akhirat. Ya, sehingga dunia ini teranggap kecil di mata-mata mereka. Tapi kita sekarang jauh dari zaman kenubuahan, jauh dari zaman keemasan. Terbalik peradaban dunia. Ya. Di akhir zaman nanti dunialah yang akan dipersaingkan. Illa man rahima rabbuh, kecuali siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah. Ini gambaran kondisi kehidupan para salaf. Taib. Sehingga dengan itu mereka mendapatkan khairul qurun. Zaman terbaik. Dan ini diberikan langsung tazkiyah rekomendasi oleh Rasul. Khairun nasi qarni. Tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Tiga qurun mufaddalah. Dengan perkara ini. Maka kata para ulama, apabila ada seseorang yang menyaingimu dari sisi duniamu, saingi dia dari sisi akhiratmu. Jika ada orang dari keduniaan lebih darimu, maka saingi dia dalam hal akhiratmu. Jangan sampai kalah kedua-duanya. Dunia dari sisi materi kita kalah, ya, dari sisi akhirat juga kita kalah. Jangan sampai. Nah, sehingga apabila kita kekurangan ibadah dari sisi materi, carilah ibadah yang untuk dengannya engkau bisa melewati orang-orang yang bisa beribadah dengan materinya. Faja'a al-fuqara marratan ukhra. Nah, ketika kondisinya sudah sama lagi, mereka pada kali yang lain datang kepada Nabi. Yaskunaha lahum, kembali mengeluhkan, ya Nabi, terdengar lagi oleh mereka ini. Mereka mengamalkan. Bi annal fadilata allati ihtassu biha wa aradu an yu'awwidu biha naqsal ibadat al-maliyah fa'alahal aghniya. Jadi mereka mengadukan keutamaan yang mereka mendapatkan khusus dengannya. Dan mereka menginginkan dengannya menggantikan kekurangan ibadah harta yang mereka tidak mampu. Ternyata pula dilakukan oleh para agniya. Akhirnya enggak punya kekhususan. Fa'asbahu yusharikunahum. Para agniya pun mulai menyertai mereka. Fil ibadat al-qalbiyah wal-badaniyah. Dari peribadahan kalbu dan peribadahan badan. Yamtazuna alaihim fil ibadat al-maliyah. Tapi mereka bisa lebih tinggi, ya, dari ibadah harta benda mereka. Jadi orang-orang kaya dari kalangan para sahabat masih memiliki keutamaan dari ibadah harta benda mereka. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kemudian Nabi pun berkata, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya, ini juga dinukilkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan di sana. Dan ini juga di antara kalimat untuk kita mengcounter hasad dalam kalbu kita. Ya, karena apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelebihannya kepada sebagian manusia, yaitu Allah maha tahu dan Allah sudah mengerti. Ya, dzalika fadlullah, itu adalah keutamaan dari Allah. Yu'tihi may yasha', yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, sehingga apa? sifat hasad seorang anak manusia bisa terhilangkan dengan kalimat yang singkat ini. Fahuwal ladzi yuqsimul arzaq wal hidayah. Karena dialah zat yang telah membagi-bagi rezeki dan hidayah. Hasba hikmatahu. Ya, atau hasba hikmati, sesuai dengan hikmahnya. Wahuwal hakimul alim. Dan dialah Allah maha hikmah dan maha mengetahui. Taib. Sebagian para ulama juga menyatakan tentang rezeki yang Allah sudah bagikan kepada hamba-hambanya itu seperti air hujan. Taib. Sebagian mereka diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala melimpah ruah, bahkan sampai banjir. Kalau kita lihat kondisi hujan itu, bahkan kalau diturunkan hujan di wilayah itu sampai banjir, bahkan merusak apa tanah mereka, merusak apa rumah-rumah mereka. Sebagian lain apa tidak ada hujan di situ, kering kerontang, bahkan air pun harus beli. Demikian pula rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu seperti hujan. Sebagian Allah curah limpahkan, bahkan sampai merusak akhirat mereka. Sebagian lain diberikan kering kerontang, bahkan sampai air pun harus beli. Nah, sehingga kalau kita mengerti akan hal ini, rizki itu adalah mutlak haknya Allah Azza wa Jal, maka tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur kepadanya dari apa yang kita miliki, dari rizki dunia ini. Tetapi kalau dalam hal akhirat, maka harus kita cari. Karena akhirat ini berkaitan dengan apa? Syariat. Takdir syar'i. Yang mana orang bisa memilih untuk melakukan, juga dia bisa memilih untuk meninggalkan. Beda dengan rizki. Rizki ini termasuk dari takdir kauni. Kalau kita sudah diciptakan sekian jatah kita, maka itu yang akan sampai kepada kita, walaupun kita sudah berusaha dengan bekerja keras untuk meraihnya. Beda dengan syariat. Syariat ini pilihan. Ma yukhadu minal hadis, apa yang bisa diambil, dipetik dari faedah-faedah hadis. Yang pertama, raqbatus sahabati radhiyallahu anhum asyadidah fil khair. Besarnya semangat para sahabat, atau semangat para sahabat yang besar dalam hal kebaikan. Wa tanafusuhum bil a'malis shalihah, dan perlombaan di tengah-tengah mereka terhadap amalan soleh. Fal fuqara syaqqa 'alaihim hirmanuhum minal ibadat al-maliyah. Orang fakirnya merasa berat karena mereka dijauhkan dari ibadah harta. Wal aghniya lam yaktafu bighinahum an musyarakatil fuqara. Sementara orang-orang kayanya tidak mencukupkan dengan kekayaan mereka. Aku sudah sedekah besar. Aku sudah haji berapa kali. Enggak penting sholat, enggak penting ini dan itu. Saya sudah besar. Enggak. Tapi mereka terus bahkan melampaui kaum fuqara untuk membersamai mereka dalam setiap fi kulli abwabil khair, dalam setiap pintu-pintu kebaikan. Nah, ini yang ada pada zaman dahulu. Wa la'allallaha yu'til fuqara bi fadlihi, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bagi kalangan fuqara keutamaannya, wa karamihi, dan kedermawannya, minal ajri, daripada pahala, alal qadri niyatihim at-tayyibah, sesuai dengan kadar niat mereka yang baik. Intinya masing-masing punya kelebihannya. Karena tidak mudah jadi fakir yang sabar, tidak mudah pula jadi kaya dan bersyukur. Jika seseorang tidak diberikan kekayaan untuk bisa bersyukur, maka jadilah fakir yang sabar. Yang kedua, al-hadith yadullu ala fadlil ghina asyakir alal fakir sabir. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang kaya yang bersyukur, maksudnya dia mampu untuk memenuhi hak-hak hartanya, kewajiban-kewajiban hartanya sesuai dengan syariat. Ini yang dimaksud dengan syukur. Dan dengannya tidak membuat mereka lupa diri. Nah, keutamaan orang kaya yang syukur seperti ini, ya, terkandung dalam hadis ini daripada fakir yang sabir. Baik. Ini sebagian yang merojihkan tentang keutamaan dua kalangan yang baik ini. Sobir, fakir yang sabar, atau kaya yang syukur. Mana yang terbaik? Semuanya baik. Nah, tapi mereka menyatakan, tapi kalau kaya dan syukur lebih utama dibanding fakir yang sabar. Lima lahu minal a'mal, karena dia memiliki kelebihan amal. Ya, ini apa? Amalan hartanya. Wa hadhihi mas'alatun tawilatun al-khilaf bainal ulama. Ini masalah yang panjang, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Wa hadhihi mas'alatun tawilatul khilaf bainal ulama. Masalah yang terjadi perselisihan panjang dari kalangan para ulama. Yang ketiga, annal infaqa fi sabilil khair sababu raf'id darajat. Membelanjakan harta pada jalan-jalan kebaikan sebab-sebab diangkatnya derajat. Qala Ibnul Qayyim fal ghani idza taqallaha fi malihi wa anfaqahu fi wujuhihi. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, orang kaya itu apabila dia takwa di dalam hartanya, dia membelanjakannya di jalan-jalannya yang benar, ya, yang sesuai dengan syariat. Walaisa maqsuran ala zakati, tidak dicukupkan pada zakat saja. Bal mimma haqqahu isba'ul ja'i, bahkan dari apa yang menjadi haknya mengenyangkan orang yang lapar. Wa kiswatul ari, memberi pakaian orang yang telanjang. Wa ighatsatul malhuf, memberi bantuan orang yang susah. Wa riayatul muhtaji wa mutar, ya, memelihara orang-orang yang butuh dan darurat. Fatorikuhu torikul ghanimah, maka jalan ini adalah jalan-jalan ghanimah, rampasan perang. Artinya apa? Jalan-jalan yang dimudahkan oleh Allah apabila dia bisa menjalankan seperti dia mendapatkan ghanimah. Nah, wahia fauqas salamah, ya, dan itu berada di atas keselamatan. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqqara al-fuqara alama al-aghniya min hadhihi rif'ah bisababi infaqihim. Maka Nabi, ya, mengakui, ya, terhadap orang-orang fakir apa yang dimiliki oleh para aghniya dari keutamaan ini dengan sebab infak mereka, dengan kalimat apa? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Mau bagaimana lagi? Nah, ini keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, dan tentunya ini dari Allah semata-mata untuk hamba-hambanya. Dan Allah Maha tahu siapa yang akan diangkat dengan keutamaannya dari kalangan hamba-hambanya. Karena tidak, ya, banyak orang yang mampu untuk demikian. Yang keempat, fadlu hadza dzikri al-madzkuri fi hadzal hadis. Keutamaan dzikir yang disebutkan dalam hadis ini. Haitsu kana sababan fi sabqi man yaquluhu fi adbaris shalawat fi tsawab. Di mana hal tersebut menjadi sebab dari keutamaan atau sabq itu mendahuluinya orang yang mengatakannya pada setiap akhir-akhir sholawat dari keutamaan. Jadi keutamaan ini bisa untuk membalap orang-orang yang selainnya. Dia mampu untuk mengungguli. Wa annahu la yalhaquhu ahad, bahkan tidak ada yang bisa menyertainya seseorang pun dengan sebab amalan ini. Illa man amila mithla amalihi, kecuali siapa-siapa yang juga mengamalkan amalan tersebut. Jadi zikir setelah sholawat itu ternyata pahalanya besar. Ya, jangan segera beranjak dari tempatmu sebelum menyelesaikan zikirmu. Bahkan orang kaya sehebat apapun mereka, kalau mereka enggak mengamalkan amalan ini, kalah dengan fakirnya. Nah, apalagi kalau dia sudah kaya kemudian mengamalkan perkara ini, melesat. ya keutamaannya. Taib. Lima yahsul li nafsihi min tathirin wa li akhlaqihi min riyadhatin. Karena apa yang menghasilkan untuk jiwanya dari bersih, suci, dan untuk akhlaknya dari apa? Latihan. Ya, semakin sehat akhlaknya, semakin baik, semakin tinggi, semakin mulia, jiwanya semakin bersih, semakin suci. Nah, yang kelima, annal hidayata wa rizqa biyadillah. Diambil juga faedah dari hadis ini, hidayah, ilham. Allah memberikan hidayah, ilham, kalbu seseorang bisa menerima sunnah, bisa mengamalkan ibadah, itu semata-mata milik Allah. Ada orang bahkan belajar, bahkan kita paksa, bahkan hafal hadisnya, tapi gak mengamalkan apa-apa. Ya, bahkan dia tidak paham apa-apa. Ada orang yang gak belajar, dia gak hafal, tapi diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semangat untuk ibadah. Ini menunjukkan hidayah ilham itu semata-mata datangnya dari Allah. Beda dengan hidayatul irsad. Ya, kita menunjuki manusia untuk hal-hal baik. Ini semua manusia bisa. Tapi kalau ilham, ini khusus dari Allah. Warizku biyadillah, dan rezeki ini juga datangnya dari Allah semata-mata. Kita hanya menanti apa yang memang menjadi rezeki kita, kita akan dimudahkan untuk menggapainya. Ya, makanya kita sampaikan, orang dimudahkan rezekinya di lautan, dimudahkan dia jadi nelayan. Dimudahkan rezekinya di sawah dan ladang, maka dimudahkan jadi petani. Ya, berkebun, dan begitu seterusnya. Fahuwa alladhi yuksimuha atau yukossimuha baina ibadihi, dialah zat yang membagi-baginya untuk hambanya. Fayan bagi an yardia bikismatillah, maka sepantasnya untuk ridho dengan pembagian dari Allah. Yang keenam dan terakhir, masru'iyatu hadza dzikri, disyariatkannya dzikir ini. Ba'da shalawatil maktubat, setelah salat-salat fardu. Kama warada fi ba'd riwayat taqyiduhu bil maktubah, sebagaimana datang dalam riwayat-riwayat yang ada. Yang dimaksud dengan as-salawat, yakni salawat al-maktubah. Disebutkan kalimat al-maktubah. Ya, sebagian riwayat menyatakan demikian. Jadi bukan setiap kali sholat, sunnah atau wajib, tapi yang khusus wajib saja. Wa an yakuna bihadihi sighah, dan hendaknya dzikir itu pula dengan sighah ini, bentuk ini. Ya, fatasbih yatadhamman nafyu anna qais anillahi ta'ala. Ya, dengan tasbih subhanallah, maha suci Allah. Yang kalimat ini terkandung padanya penafian kekurangan-kekurangan dari Allah Azza wa Jal. Thumma tahmid, yani alhamdulillah. Al-musbitu lahu al-kamalu thumma takbir. Yang menetapkan dengan tahmid ini kesempurnaan bagi Allah. Thumma takbir, kemudian takbir Allahu Akbar. Al-musbit lahu sifatul azamah. Penetapan bagi Allah sifat kebesaran. Wastadhara Ibnu Al-Qayyim antakuna thalathu wa thalathun min jami'i kalimat tasbih wa tahmid wa takbir. Kemudian Ibnu Al-Qayyim memperjelas bahwasannya zikir yang tersebut adalah 33 dari keseluruhan kalimat tadi. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Nanti ada riwayat yang lain juga. Ya, yang menerangkan tentang kaifiat zikir terkhusus dalam hal hitungan takbir, tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid ini. Tapi kita menyampaikan pada pertemuan ini riwayat yang menyatakan masing-masingnya 33 kali. Taib wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.